Bisnis, hanya untuk Anda, Kavis Break hadir bersama Kavi Kurnia Biang Penasaran hari Rabu jam 5 sore di jaringan Pas FM. Jadi selamat sore untuk Anda yang bisa menangkap siaran kami ya di Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasika FM Jogja. Sudah ada beberapa SMS yang masuk, Bang, boleh sedikit ditanggapi ya setelah tadi mendengarkan kisah inspirasi dulu dari seorang Ted Williams dan juga William Hung tadi ya. Ini dari ini nih, ada yang bingung nih, Bang, dari Vicky di Krian. Vicky atau Vicky nih, gimana cara mengatasi kegelisahan melihat masa depan kali ya, sedangkan persaingan itu makin ketat? Ya, persaingan kan makin ketat ya. Justru yang apa yang harus kita lakukan adalah menempatkan diri kita di dalam persaingan itu. Seringkali yang kita merasakan bahwa kita tidak sanggup melawan persaingan itu. Jadi bisa aja misalnya kalau kita disuruh bersaing modal ya, kalau modal kita nggak kuat, kita kalah, kita tidak bisa melakukan persaingan itu. Tapi sebenar-benarnya adalah menempatkan diri di persaingan itu. Jadi artinya begini, kalau memang kita tidak bisa bersaing di modal, kita bisa melihat diri kita sendiri dan menempatkan diri kita di persaingan yang dimana kita tidak diadu modal. Oke, contohnya begitu ya, Bang, kurang lebih. Nanti kita lanjut lagi, kita terima penelpon dulu nih. Bapak Sofyan, selamat sore. Selamat sore. Ya, pertanyaannya, Pak, silakan. Iya, saya cuma mau nanya. Kadang-kadang itu kita udah punya rencana gitu untuk berubah lebih baik ya, apalagi by the end of the year gitu. Tapi sehari-hari itu sampai masih ketemu masalah-masalah yang akhirnya kadang-kadang bikin suntuk lagi gitu loh. Jadi untuk berubah itu memang tadi kompetisi sangat berat. Jadi maksud saya tipsnya gimana sih, Pak, sebenarnya bisa sukses gitu loh. Makasih, Pak. Baik, terima kasih, Pak Sofyan. Oke, Bang. Mau lanjut dulu ke Vicky tadi? Silakan. Iya, jadi yang harus dilakukan adalah kita harus menempatkan diri kita di persaingan itu. Dan kita harus bisa menempatkan dalam arti kata ya, kalau memang ada persaingan yang sedemikian ketat gitu loh, dan itu persaingan yang menuntut modal ya, kita jangan bersaing di situ. Kita harus memilih pertempuran yang kira-kira kita bisa menang. Oke. Jadi tadi barusan penelpon kita mengatakan suntuk karena ternyata seringkali yang terjadi adalah masalahnya itu datang bertubi-tubi. Jadi satu belum selesai, datang lagi, satu lagi, terus saja masalah itu segala macam. Nah, seringkali yang terjadi ada teori tentang benang kusut. Jadi ada buku malah yang menulis tentang benang kusut gitu loh. Jadi kalau itu datang bertubi-tubi dan kita tidak bisa memilah-milahnya, maka apa yang terjadi, lama-kelamaan permasalahan itu saking tumpuk-menumpuk, saling bersinggungan satu dengan yang lain, menciptakan benang kusut. Dan kalau kita udah benang kusut, kita gak bakalan bisa gitu loh keluar dari benang kusut itu. Hidup kita itu tidak akan mungkin terlepas dari kesulitan dan masalah. Pasti aja, tiap hari ada masalah baru, tiap hari ada kesulitan baru gitu loh. Tapi yang paling penting adalah prioritas. Kadang-kadang masalah itu, misalnya kita sedang menyelesaikan masalah yang pertama, belum selesai datang masalah yang kedua. Yang harus kita lakukan adalah prioritas dalam menentukan. Jadi belum tentu permasalahan itu tertuntaskan 100%. Nggak apa-apa gitu loh. Kadang-kadang cuma 30%. Tapi yang dia harus lakukan adalah kontinuitas. Jadi kita terus bisa move on, kita bisa forward gitu loh. Oke? Ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Seorang guru Zen itu suatu hari ditanya sama muridnya. Dia bilang, guru, kenapa mata kita itu ada di depan? Kenapa mata kita itu gak ada di belakang? Karena kata guru Zen itu, dia mengatakan, loh, karena Tuhan meletakkannya di depan, karena dia ingin kita melihat ke depan, bukan menengok ke belakang. Makanya ditaruh di depan gitu. Nah ini dia, yang sering kali adalah kita harus maju, kita harus melihat ke depan. Nah apapun yang menjadi penghalang kita, analoginya kita naik sepeda. Kalau jalanannya sangat mulus, ya mungkin kita bisa 60 km per jam. Tapi kalau jalanannya berbatu-batu, mungkin kita cuma bisa 20 km per jam. Kalau jalanannya berlubang-lubang, kita mungkin cuma bisa 10 km per jam. Yang penting adalah kagak berhenti. Jalan terus. Hmm. Tapi apakah itu 5 km per jam, apakah itu 10 km per jam, apakah itu 60 km per jam, kan tergantung jalannya. Iya. Tapi naik sepedanya itu harus terus. Dan yang paling penting, kalau kita naik sepeda, kita kagak boleh berhenti. Karena kalau kita berhenti, kita akan kehilangan keseimbangan, ngejatuh. Naik sepeda itu harus terus. Nah, demikian juga hidup. Demikian juga sukses. Sekita mesti maju terus. Speednya atur sendiri. Jadi permasalahan yang tadi yang dikatakan itu datangnya bete, bertubi-tubi, belum selesai dan membuat kita bete. Jangan sampai kita dikalahkan oleh masalah. Itu adalah yang paling penting. Jangan sampai kita dikalahkan oleh problem kita. Kita harus bisa mengatakan itu. Tapi walaupun kita setiap hari tidak mungkin mengatasi seluruh problem, tidak mengatasi seluruh masalah, gak ada masalah. Yang penting, kita mungkin bisa mengatur speednya, slow down. Lebih pelan. Gak masalah. Tapi jangan berhenti. Jadi terus continue gitu ya. Iya. Seperti apa nanti boleh dijelaskan kembali dari kisah-kisah ini. Mungkin sebelum ke pertanyaan kembali, ada kisah apa lagi nih Bang yang patut kita lihat dari tadi Ted William dan William Hung? Dan mungkin yang terakhir adalah cerita tentang Susan Boyle. Ya kan? Ya. Itu sangat menarik sekali. Perlu saya praktekkan nyanyinya? Seriusa dulu ya. Jangan-jangan nanti pada kabur. Susan Boyle, I Know Her. Iya. Albumnya itu pada tahun 2009 itu di Inggris ketika di launch itu satu minggu aja udah laku 500,000 copy. Dan itu tahun 2009 walaupun dia startnya September, dia adalah salah satu album di Amerika yang paling laris karena terjual 3,000,000 copy. Di September, Oktober, November, Desember hanya dalam sendiri. Tapi kalau kita lihat ceritanya Susan Boyle, it's interesting. Kenapa? Stop dulu. Interestingnya ditahan ya, biar Mitra Bisnis juga penasaran karena kita mesti jeda break dulu. Kita akan lanjutkan kembali Mitra Bisnis topik kita supaya Anda mengingat kembali ya, strategi mengubah atau merubah nasib. Sudah siapkah Anda merubah nasib Anda menjadi lebih baik dari hari ini? Nah, silahkan join bersama kami di Coffee Break.